رحمه الله تعالى أنه الخامس عشر في الاعتبار المتابعة والشواهد مثال أن يروي أحمد بن سلمة عن أيوب بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وإن رواه غير أحمد بن أيوب وغير أيوب بن محمد أو غير محمد بن أبي هريرة وغير أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة وإن روى معناه عن طريق رؤيا معناه عن طريق آخر أو طريق أخرى عن صحابي آخر سمي الشاهد لمعنى وإن لم يرويه بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد disebutkan oleh Ahmad Syakir rahimahullahu taala Syekh Syakir rahimahullahu taala di putra nomor 3 qala lam yuwaddih al muallif hadha al bab idahan kafian. Muallif Ibnu Katsir rahimahullah tidak menjelaskan dengan penjelasan yang cukup. Faqad bayyana fi syarhina ala alfiyat as-Suyuti fil mustalah, telah kami jelaskan dalam syarah kami terhadap alfiyat as-Suyuti fil mustalah. Faqulna tajidu ahli al hadith yabhathuna amma yarwi rawi. Kamu dapati kalau hadis itu membahas ya apa yang diriwayatkan seorang perawi. Li ta'rafu ma idza kana qad infarada bi awwalan. Untuk mereka tahu bila ada yang bersendirian ya dalam meriwayatkannya. Qara wa hadzal bahthu yusamma indahum al-i'tibar. Nah, pembahasan ini mencari menelaah peran seperti ini namanya adalah i'tibar. Fa idza lam yajid thiqatan rawahu ghayruhu kana al-hadits fardan mutlaqa aw ghariban kama mada. Kalau mereka tidak dapat thiqah yang lain yang meriwayatkan menjadi pendukung mutabi' terhadap hadis, maka namanya fardan mutlaqa atau hadis gharib kama mada. Misal dzalika an yarwi Ahmad bin Salamah haditsan an Ayyub bin Masyirin Nabi Hirah Nabi Sallam. Fayunzar hal rahu thiqatun akhar an Ayyub. Maka diteliti, mereka meneliti apakah ada yang meriwayatkan thiqah yang meriwayatkan dari Ayyub selain Hammad bin Salamah. Apakah ada selain Hammad bin Salamah yang meriwayatkan dari Ayyub? Wa in wujida kana dhalika mutaba'ah tamah. Kalau ternyata ada thiqah lain yang meriwayatkan dari Ayyub, maka namanya mutaba'ah tamah. Mutaba'ah yang ada pada tabaqah Hammad bin Salamah. Kalau ada meriwayatkan dari Ayyub bin Hammad bin Salamah, namanya mutaba'ah, mutaba'ah tama. Wa lam yujad fayunzar. Jika tidak dapati, tidak ada mutabi' bagi Hammad bin Salamah, diteliti lagi. Hal rawahu thiqatun akhar an Ibn Sirin wa Ayyub. Apakah ada yang meriwayatkan dari Ibn Sirin selain Ayyub As-Sakhthiyani? Wa in wujida kana mutaba'ah qasirah. Sekarang tambahan faedah, ada mutaba'ah, ada dua, ada mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah. Kalau ternyata ada selain Ayyub yang mereka di Mesirin, maka namanya nanti mutaba'ah qasirah. Wa lam yujad, kalau tidak didapati juga, ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari di Mesirin selain Ayyub, diteliti lagi. Hal rawahu thiqatun akhar an Abi Hurairah. Apakah ada thiqah lain yang meriwayatkan dari Abi Hurairah ghair bin Sirin selain Musirin? Wa in wujida, kalau ada siapa yang meriwayatkan dari Bahirah selain Sirin Musirin, maka kana mutaba'ah qasirah, juga mutaba'ah qasirah. Qala wa lam yujad fa yunzar. Jika tidak ada juga yang meriwayatkan dari Bahirah selain Ibnu Sirin, diteliti lagi. Hal rawahu sahabiyun akhar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu, apakah ada sahabat yang lain yang meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahirah? Fa in wujida kana mutaba'ah qasirah ayatan. Qala wa lam yujad, kalau ternyata tidak ada juga, tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka namanya kana hadis fardan ghariba, hadis fard, hadis gharib. Ya, yang sudah kita tahu masyhur ada tiga, hadis masyhur ada tiga. Saya ulangi, hadis ahad ada tiga, hadis ahad ada tiga, hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Ini gharib. Ya. Meriwayatkan di masing-masing tabaqatnya cuma satu orang atau salah satu tabaqat satu orang. Seperti ke hadis ahbib habibaka hawunan ma. Al-Albani cenderung menguatkannya, mensahihkannya. Sebagian menyatakan mauqu, sebagian menyatakan marfu. Ahbib habibaka hawunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma bain rawahu tirmidzi min tariq Ahmad bin Salamah bil isnad as-sabiq. Hadis ini ahbib habibaka haunan ma diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad tadi dari Ahmad bin Salamah, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Faqala gharibun la na'rifu bi hadzal isnad illa min hadzal wajhi. Kata Tirmidzi, ini hadis gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dengan sanad ini. Ya, jadi dari Ayyub, dari Ahmad bin Salamah, dari Ayyub, dari Ibn Sirin, dari Abu Hurairah. Qala suyuti bi tadrib tadrib rawi. Ai min wajhin yathbut. Yang tidak kami tahu dari jalan yang sabit kecuali jalan ini. Wa illa qad rawahu Al Hasan bin Dinar an Ibn Sirin, tetapi Al Hasan matrukul hadis. Ya, kalau matrukul hadis itu la yasuh bil mutaba'ah. Matruk itu derajat orang yang tidak bisa dijadikan mutaba'ah. Rahimahallahu ta'ala. Wa idza wajadna al-haditha ghariban bi hadhihi al-mathabah thumma wajadna hadithan akhar bi ma'nah kana thani shahidan al-awwal. Kalau kita temukan lagi hadis lain yang gharib, yang cuma tiap tabaqatnya satu orang, ya tidak ada yang melihatkan dari rasul kecuali sahabat tersebut dan terus, maka iya, kita katakan hadis tersebut menjadi hadis syahid bagi hadis yang sebelumnya. Ini apa namanya? Itibar, kemudian mutaba'ah dan syawahid. Tambahannya di sini, mutaba'ah ada dua, ada mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah. Rahimahallahu ta'ala, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahallahu ta'ala, qad yusamma asy-syahidu mutaba'atan aidan wa la mursahlu. Kata beliau, tapi kadang syahid juga dikatakan mutaba'ah. Dan masalahnya sahl. La musyahada beristilah. Tidak perlu ribut gara-gara masalah istilah. Misalu majtama fihi al-mutaba'ah tamah wal qasir wa syahid. Wa qasirah. Contoh, terkumpul pada yang tiga. Ada mutaba'ah tamah, ada mutabah qasirah, dan ada syahid. Marwahu asy-Syafi'i fil um an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Malik an Ibnu Dinar an Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 fala tasumu hatta tarul hilal wala tuftiru hatta tarahu wa in gumma 'alaikum faqnul iddah 30. Bahadal hadis, bahadal lafzi, dengan lafaz ini, dhanna qaumun, ada satu kaum menyangka, anna syafi'iyya tafarrad bi an Malik. Sebagai menyangka, Imam Syafi'i tafarrad melihatkan dari Malik. Fa'adduhu min gharaibi, sehingga mereka menganggap sebagai gharaib Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Lihat ashab Malik, rawahu anhu, melihatkan dari Malik bi hadis isnad bi lafaz fa in gum alaikum faqduru lah. Dalam riwayat Syafi'i rahimahullah dengan lafaz fa in gum alaikum faqduru iddat 30. Ini bedanya. Kalau sahabu Malik melihatkan dengan fa in gum alaikum faqduru lah, kalau Syafi'i rahimahullah melihatkan faqduru iddat 30. Sehingga mereka menganggap ini gharaib Syafi'i rahimahullah. Lakin wajadna li Syafi'i mutabi'ah. Tapi kita dapati ada mutabi' bagi Syafi'i rahimahullah. Wahuwa Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Juga sahib Malik rahimahullah. Rawi Bukhari. Adalika ahrajahul Bukhari anhu an Malik. Bukhari meriwayatkannya dari Qa'nabi, dari Malik. Dengan apa seperti ini? Wahadhi mutabi'ah tamah. Berarti, iya. Karena adanya ia meriwayatkan dari Malik selain Imam Syafi'i, ya berarti Abdullah bin Maslam bin Qa'nabi menjadi mutabi' dengan mutaba'ah tamah. Qala wa wajadna lahu mutaba'ah qasirah bi Sa'id bin Huzaimah. Kita juga dapati mutaba'ah qasirah. Kenapa? min riwayah Asib bin Muhammad an abihi Muhammad bin Zaid an jaddihi Abdullah bin Umar. Apa berarti? Berarti ada yang meriwayatkan dari Ibnu Umar selain Abdullah bin Dinar. Berarti apa? Muhammad bin Zaid, atau lebih tepatnya Zaid bin Abdullah berarti ya, dia menjadi mutabi' bagi Abdullah bin Dinar. Berarti ini mutabah, mutabah qasirah. Qala bila bersama Fa'ak bin Salatin. Qala bisrahi Muslim min riwayati Ubaidillah bin Umar An-Nafi'an Ibn Umar bilafad faqduru salatin. Berarti ya, yang menjadi mutabiq Syafi'i Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Yang menjadi mutabiq bagi Abdullah bin Dinar Zaid bin Abdullah bin Umar. Mutabah Masirah. Kemudian yang ketiga, wajadna lahu syahidan rahun Nasa'i min riwayat Muhammad bin Hunain an Ibn Abbas an Nabi Rasulullah. Juga ada syahid hadis tersebut yang sama dengan itu diriwayatkan sahabat yang lain, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Fadzakara mithla hadis Abdullah bin Dinar an Ibn Umar bilafzihi sawa, yaitu bain gumma alaikum fakmilu inda salatin. Warahul Bukhari. Yang ketiga, yang kedua juga ada syahid lain, yaitu hadis Abu Hurairah Rabu Bukhari min riwayat Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah bi lafz fa in ugmi alaikum fa aqbilu inda Sya'ban salati. Ya, wa dzalika syahidun bil ma'na. Kalau ini syahid dengan makna. Karena syahid lebih mutabah, cukup dengan makna. Ya. Syafi'i rahimahullah ada mutabi'nya ini Abdullah bin Mas'ud al-Qanabi, ini mutabah sama. Abdullah bin Dinar ada mutabi'nya ini Zaid bin Abdullah. Ini mutabah qasirah. Juga ada syahid, yaitu hadis Ibn Abbas dan hadis Abu Hurairah. Terkumpul pada hadis ini, ya, mutabah utama, mutabah qasirah dan syahid. Wa rahimahullahu ta'ala, ini kaya sekarang sudah, tidak perlu. Sebagai tambahan, disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wala iktisara bihadi mutaba'ah sawa'un kanat tamah atau qasirah ala lafad. Balau ja'at bil ma'na lakafat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala iktisar, tidak terbatasi terkait dengan mutaba'ah itu harus iya, sama lafadznya. Artinya tidak disyaratkan harus sama persis lafadznya. Waliktisara fi hadhihi mutaba'ah sawan kana tamah aw qasirah 'ala lafadz. Ya, tidak dibatasi harus sama lafadznya. Bal law ja'at bil ma'na lakafat. Bahkan kalau semata-mata semakna aja walaupun beda lafadz, sebenarnya sama makna cukup. Mutaba'ah juga syawahid itu tidak mesti harus satu lafaz. Yang penting satu makna. Qala, kata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, lakinnaha mukhtashatun bikauniha min riwayati dzalika sahabi. Tapi kalau kita ini mutaba'ah ya. Tapi mutaba'ah itu syaratnya ini. Walakinnaha mukhtashatun bikauniha min riwayati dzalika sahabi. Tapi mutabah itu tidak perlu satu lafad, cukup semakna, tapi syaratnya apa? Khusus riwayat dari sahabat tersebut. Harus dari sahabat yang sama. Kalau mutabah itu harus dari sahabat yang sama. Nah, walaupun lafadnya berbeda, yang penting semakna. Yang penting sahabatnya sama. Namun Allah orang, misalnya, cukup sahabat.